Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kajian sebelumnya telah kita sebutkan beberapa penjelasan tentang as-sabru wa manzilatuhu fil aqidah, sabar dan kedudukannya dalam aqidah, yang disebutkan fadilatul syekh al-allamah Salih bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Tentang betapa sangat butuhnya kita kepada as-sabr, kepada kesabaran. Dan sabar itu diantara ciri yang sangat penting yang ada pada seorang muslim, seorang mukmin. Wa adamu sabar, dan tidak adanya kesabaran itu termasuk dari bentuk kekufuran kepada takdir dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kata beliau, fa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara pada manusia yang keduanya adalah kekufuran. At-ta'nu fin nasabi, mencela nasab, wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayyit. Kata Syekh, dua sifat ini adalah termasuk dari sifat kekufuran. Oleh karena juga dua perbuatan ini, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, dan meratapi mayyit, orang yang telah meninggal, adalah min a'malil jahiliyah, dari amalan-amalan jahiliyah, dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa idhafatu asyai ilal jahiliyah, penyandaran sesuatu kepada jahiliyah, Kalau dikatakan ini sifat jahiliyah, ini perbuatan jahiliyah, maka ada dua tujuan yang terkandung di dalamnya, yaitu at-taqbihu wat-tanfir. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah di dalam syarah kitab Tauhid, yaitu Al-Qaulul Mufid, bahwa beliau menjelaskan tentang idhafatu syai' ilal jahiliyah, penyandaran sesuatu kepada jahiliyah, maka tujuannya paling sedikitnya ada dua, yaitu at-taqbih. Naam. Menunjukkan tentang betapa buruknya perbuatan tersebut. Dan yang kedua adalah at-tanfir, untuk menjauhkan kita darinya agar tidak mengamalkan apa yang dikatakan dengan al-jahiliyah. Dan namanya jahiliyah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tercela. Nah, tidak ada seorang pun yang senang kalau dikatakan kepada dia, anta jahil, engkau seorang yang jahil. Nah, kalimat abu, abu itu kunyah, ya. Nah, Abu Aisyah, Abu Muhammad, atau Ummu. Nah, ini adalah kalimat pujian sesungguhnya. Tetapi ternyata abu itu juga bisa mengandung makna celaan kepada seseorang. Ketika dikatakan bahwa antum adalah Abu Jahal. Nah, fal jahal di sini adalah celaan. Nah, sehingga yang namanya perkara jahiliyah, perbuatan jahiliyah, ucapan jahiliyah, sifat jahiliyah adalah sesuatu yang sangat tercela. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang harus difahami dan harus diperhatikan dalam hadis ini. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan bahwasanya huma bihim kufrun, keduanya adalah kekufuran, seseorang yang terjatuh ke dalamnya jangan kemudian difahami secara membabi buta dan serampangan untuk kemudian menyatakan anta kafir, naam, dan keluar dari Islam. Nah, perbuatan yang seperti ini termasuk dari yang sering diistilahkan para ulama dengan kufrun duna kufrin, atau bahasa lainnya apa? Kufrun asghar, kufur kecil. Nah, terkecuali seseorang atas sebuah perkara yang Allah Jalla subhanahu wa ta'ala haramkan, lantas dia menghalalkannya, maka kufurnya bukan lagi kufrun duna kufrin atau kufur asghar, tetapi kufur akbar al-mukhrij minal millah. Kekufuran akbar yang mengeluarkan dari Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang terkandung dalam hadis ini tentang yang menunjukkan ala adamis sabar, tentang tidak adanya kesabaran, adalah an-niyahatu alal mayyit, meratapi mayyit. Wan-niyahah itu datang dengan berbagai macam bentuknya. Bisa dalam bentuk tangisan, dengan tangisan yang meraung-raung luar biasa. Bisa dalam bentuk menjambak-jambak rambut, merobek-robek baju. Nah, dan berbagai macam perkara yang menunjukkan tentang tidak adanya kesabaran. Tapi tidak terbatas kepada perkara ini, apa saja masuk dalam kategorinya. Nah, mungkin ada orang yang kemudian mengungkapkan ketidaksabarannya dengan cara jungkir balik di rumahnya. Nah, atau dia mengambil piring yang sudah tersusun dengan rapi, satu persatu ditendang sama dia ke tembok. Bisa dengan berbagai macam bentuknya. Fabarakallahu fikum. Di antara yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan ini bukanlah batasan tetapi contoh. Sebagaimana kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wa fi as-sahihain, dan di dalam as-sahihain Kalau dikatakan sahihain maksudnya apa? Hah? Bukhari, Muslim. Dua kitab sahih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan bagian dari kami. Naam. Ai laisa ala tariqatina. Bukan orang yang berada di atas jalan dan petunjuk kami. Man daraba al-khudud, orang yang menampar-nampar pipi, wa syaqqal juyub, dan merobek-robek kantong baju, wa da'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Dan ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Syekh, wa qawluhu fil hadis, wa da'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu al-Qayyim, ad-du'a'u bid'awal jahiliyah, seruan dengan seruan jahiliyah adalah kedua'i ilal qaba'il wal asabiyah, panggilan seruan kepada kabilah. Dia menyeru kabilah-kabilahnya, berbangga dengan kabilah-kabilahnya. Nah, wal asabiyah, fanatisme golongan. Wa mithluhu at-ta'assub ila al-madzahib wa at-tawa'if, termasuk pula masuk dalam kategori na'am ad-du'a bid'awal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah adalah ta'assub kepada madzhab, na'am ta'assub kepada kelompok tertentu, wal masyayikh, kepada masyayikh tertentu, dan melebihkan mereka atas sebagian yang lainnya. Dia menyeru hanya kepada Syekh fulan yang menjadi idolanya, dia berwala dan bermusuh dengannya. Yang tidak kepada syekhnya maka dia benci. Yang berafiliasi kepada syekhnya itu yang dia senangi. Bukan semata-mata karena bahwa syekhnya seorang yang berada di atas al-haq, kemudian orang yang lain yang berafiliasi kepada syekh yang lain dia di atas kebatilan. Nah, sama-sama di atas al-haq, tapi dia ta'assub kepadanya. Maka yang seperti ini masuk dalam kategori ad-du'a bid'awa al-jahiliyah. Maka kata Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, fa kullu hadha min da'wa al-jahiliyah. Ini semua masuk dalam kategori seruan-seruan jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Al-Fauzan, na'am, memperjalankan berbagai macam masaib, musibah-musibah kepada hambanya, lihikamin azimah, karena hikmah-hikmah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di antaranya adalah bahwa musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, di antara hikmahnya, annahu yukaffiru biha khatayahum. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Naam. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan baginya hukuman di dunia. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra, ketika Allah menginginkan kejelekan, keburukan bagi hambanya, amsaka anhu bi dzambihi, Allah akan cegah darinya azab tersebut dengan dosa yang dia lakukan. Terus dicegah, tidak diberikan kepadanya musibah. Hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah, hingga nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mencukupkan balasan baginya. Fabarakallahu fikum. Mengomentari atau Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, yang sangat terkait erat ucapan beliau ini dengan hadis yang kita sebutkan tadi, yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullah, al-masaibu ni'matun, musibah-musibah itu adalah nikmat. Sekarang kita akan tanya, sudahkah kira-kira yang namanya musibah, berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan yang Allah Jalla subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita, kita sudah pernah menyikapinya bahwa itu sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana sih rahasianya? Kenapa bisa dikatakan bahwasanya al-masaib itu adalah nikmat padahal musibah? Kenapa bisa dikatakan nikmat? Coba kita lihat beberapa rahasia yang terkandung pada musibah yang kemudian mengantarkan al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan sampai kepada kesimpulan bahwasanya al-masaibu nikmah, musibah itu adalah nikmat. Kata beliau rahimahullah, siapa nama al-Imam Ibnu Taimiyah? Ma'ruf ini beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa nama beliau rahimahullah? Siapa? Nah, bukan. Siapa? Beliau lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lain dengan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ini sesekali harus dimurajaah ini. Nah, siapa nama beliau? Tayyib. Nama beliau rahimahullah adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Al-Harrani. Naam, al-ma'ruf bi Ibn Taimiyah rahimahullah. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibn Taimiyah Al-Harrani. Nah, kunyah beliau Abul Abbas. Abul Abbas. Beliau berkunyah dengan Abul Abbas dalam keadaan beliau qadarullah meninggal sebelum sempat beristri. Nah, beliau meninggal dalam keadaan belum memiliki istri karena sibuknya beliau dengan jihad. Nah, di penjara, dari satu penjara ke penjara yang lain, dan sibuknya beliau dengan ilmu. Tetapi tidak nikahnya beliau atau belum menikahnya beliau bukan sebagaimana dituduhkan oleh Yahya Al-Hajuri bahwasannya beliau impoten. Nah, Yahya Al-Hajuri rajulun su, orang yang jelek. Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-masaibu ni'mah, musibah-musibah itu adalah nikmat. Kenapa? Li'annaha mukaffiratun lidzunub, karena dia menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa. Naam. Antum ingat hadis Rasul alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan, tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa sakit, gundah, kesedihan, naam, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk musibah, kesedihan, hatta syaukata yusakuha indallah, sampai pun duri yang menusuk seseorang, duri kelihatannya kecil, kelihatannya remeh, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan dengannya dosa-dosa dia. Wa subhanallah, kalau seseorang senantiasa berada dalam perasaan seperti ini, maka benar-benar dia berada pada keadaan seorang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Menyikapi musibah santai. Nah, kena sakit, kemiskinan, ujian pada anggota keluarganya dan yang lainnya, semua disikapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi dia. Dia berhusnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam hadis ini tadi, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan bagi dia hukuman di dunia. Anggaplah misalnya dia selama ini terjatuh lalai di dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada dia. Allah berikan teguran kepada dia, dia sadar. Berarti Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada dia. Tidak kemudian Allah menjadikan dia berada pada keadaan di sidrat, terus diberikan nikmat demi kenikmatan, kesehatan, kelapangan, kekayaan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Berarti ini adalah keadaan yang sangat membahayakan bagi seorang hamba. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala amsaka anhu bidzambihi hatta yuwaffi bihi yaumil qiyamah, Allah akan cukupkan baginya balasan di yaumul qiyamah. Tidak ada hujjah bagi dia sedikit pun. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah seyogianya kita menyikapinya. Nah, seyogianya kita menyikapinya. Atau paling tidak ketika ada sebuah musibah, sebuah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita mensyukurinya dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan masih sebatas itu. Ada orang-orang lain yang mendapatkan ujian, mendapatkan musibah yang jauh lebih besar dari sekedar yang menimpa kita. Alhamdulillah. Nam, hanya sekedar otot kaki yang ketarik. Pincangnya baru sedikit, tidak sampai buntung kakinya. Nah, meskipun senang olahraga, masih bisa olahraga sambil pincang-pincang, itu pun masih menang. Lah coba kalau sekiranya kakinya sampai buntung, gimana caranya? Alhamdulillah, kan begitu menyikapinya. Nah, fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kemudian diambil hikmahnya bahwa bisa jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sakit yang menimpa dirinya kafaratun lidzunub, sebagai penghapus bagi dosa-dosa dia. Karena memang kita sadar bahwasanya kita seorang yang senantiasa terjatuh dan jatuh ke dalam berbagai macam kekurangan, kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sisi pandang yang lain, kenapa dikatakan oleh beliau rahimahullah bahwa al-masaibu ni'mah, musibah itu adalah nikmat, wa tad'u ila sabr. Seseorang ketika ditimpa musibah akan menuntut dia untuk bersabar. Sehingga ketika seseorang kemudian bersabar, berupaya jiwanya untuk menerima apa yang Allah Jalla wa ala tetapkan bagi dia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala atas kesabarannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Innamas sabru na'am innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja akan dicukupkan terhadap orang-orang yang bersabar, ajruhum bighairi hisab, pahala mereka tanpa batas. Nah, kalau amalan-amalan yang lainnya, itu Allah Jalla Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, na'am, satu amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10, kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Tetapi terkait dengan kesabaran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batas. Tidak ada batasannya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tasjiq, naam, memberikan motivasi kepada kita di dalam ayatnya, wabashshiri as-sabirin, maka berbahagialah mereka-mereka yang bersabar, alladzina idza asabathum musibah qalu madza qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga sisi pandang yang berikutnya kata Syekh, wa tattadhi al-inabata ila Allah, dan akan menuntut untuk kita segera berinabah kembali kepada Allah, wa dzullahu, dan tunduk kepada Allah, wal i'rad anil khalq, dan berpaling dari makhluk. Ternyata apapun yang saya usahakan memang bukan semata-mata karena kemampuan saya atau karena banyaknya pendukung saya, banyaknya orang yang membela saya, bukan. Tetapi semua perkara berada di bawah kehendak dan ketetapan Allah Jalla Subhanah. Maka dia akan merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan berpaling dari makhluk. Ila ghairi dzalika minal masalihil azimah, dan berbagai kemaslahatan-kemaslahatan yang lainnya yang sangat agung kata Syekh. Kata Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sehingga nafsul bala, ujian itu sendiri adalah yukaffirullahu bihi adz-dzunuba wal khathaya, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Maka ini wahada min a'zami an-ni'am, di antara sebesar-besar kenikmatan. Sehingga dalam konteks umum, dalam pandangan umum, bahwasanya musibah itu rahmat dan kenikmatan. Kecuali dia akan keluar dari konteks umum ini, bahwa kedudukan musibah dan ujian itu sebagai nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala ujian itu ternyata na'am memasukkan seseorang atau menjatuhkan dia ke dalam kemaksiatan yang ternyata lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, tadinya ketika sebelum Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah dalam bentuk meletusnya Gunung Merapi, dia sering bertabarruk. Nah, melakukan perbuatan-perbuatan semisal sedekah bumi dan yang lainnya. Lah ternyata ketika Allah Jalla Subhanahu wa taala mendatangkan terjadinya atau menetapkan terjadinya meletusnya Gunung Merapi, ternyata bukan kemudian membuat dia tersadar, merunduk, menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari makhluk. Nah, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, ternyata semakin menjerembabkan dia ke dalam kubangan yang lebih dalam dalam kesyirikan kepada Allah. Semakin banyak dan semakin rutin dia beristighatsah kepada selain Allah, dia berpikir ternyata saya masih kurang sedekahnya, sedekah bumi maksudnya, ternyata saya masih kurang beristighatsah kepada Mbah Marjan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ah, ini keburukan yang seperti ini. Keburukan. Atau ternyata ketika seseorang Allah Jalla Subhanahu wa taala berikan ujian kepada dia dalam bentuk rizki yang kurang banyak. Ya, bukan pas-pasan. Kalau pas-pasan enak. Nah, enggak kurang karena pas terus. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala kurangi dari dia, malah menjadikan dia semakin ingkar, semakin jauh. Berbagai macam perkara dilabrak oleh dia dari perkara-perkara haram. Yang penting bisa mendapatkan kekayaan. Yang halal saja sulit, apalagi yang haram saja sulit, apalagi yang halal, kata dia. Nah, ini yang seperti ini bukan lagi nikmat, tetapi nikmah, musibah yang lebih besar. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Namun bagi seorang yang Allah Jalla Subhanahu wa taala berikan taufik Seorang yang Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik untuk kemudian menyikapi berbagai macam musibah sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka itu sebagai kenikmatan bagi dia. Mereka-merekalah orang-orang yang Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosa dia, dan dia mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah sebagaimana Allah menyatakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Naam. Termasuk di antara hikmah ilahiyah, kata Syekh Al-Fauzan, dari terjadinya musibah adalah ibtila'ul ibadi 'inda wuqu'iha, sebagai ujian bagi hamba tersebut ketika terjadinya. Man yasbir wa yarda, bagi barang siapa yang sabar dan ridha. Wa man yajza wa yaskhab, dan barang siapa yang berkeluh kesah dan murka dengan berbagai macam musibah, ibtila, ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia, maka perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya al jaza, besarnya balasan atas seorang hamba, ma'a idhamil bala, bersama dengan besarnya ujian. Semakin antum mendapatkan berbagai macam ujian dari Allah, semakin antum mendapatkan berbagai macam tantangan yang lebih besar di dalam mempertahankan manhaj, di dalam mempertahankan akidah, di dalam mempertahankan sunnah bertamasuk dengannya, maka yakinlah bahwa dengan itu kita akan semakin mendapatkan ajr yang besar di sisi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin akan menaikkan dan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Yakin itu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Husnuzan kepada Allah. Nah, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dan cinta sama ana. Allah ingin membersihkan dosa-dosa ana dengan bala dan ujian, berbagai macam tantangan yang Allah berikan kepada ana di dalam menetapi jalan dakwah yang hak ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin membiarkan ana berada dalam kubangan pelanggaran-pelanggaran kepadanya, kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga Allah menegur ana untuk kemudian tersadar kembali untuk inabah kepada Allah Jalla wa Ala dan bertobat kepadanya. Yakin itu. Berhusnuzan kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, ini yang harus senantiasa berada dalam relung kalbu kita. Naam. Inna idhamal jazaa ma'a idhamil balaa, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Lalu kata Rasulullah, faman radiya falahu ridha, siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka bagi dia keridhaan Allah, wa man sakhita, tetapi barang siapa yang murka, barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang benci, falahu sukhtu, maka bagi dia pun kemurkaan Allah Jalla Subhanah. Kalau kita dengan ujian yang Allah berikan murka dan tidak suka, maka kemurkaan dan ketidaksukaan kita bukan kemudian menjadikan bala dan ujian yang Allah berikan kepada kita menjadi hilang, tetap ada. Tetapi akhirnya mendatangkan murka Allah Jalla wa'ala. Tetapi ketika kita menyikapi dengan penuh kesabaran, keridhaan atas ujian dan bala yang Allah berikan, ujian itu dan bala itu mungkin tetap ada, tetapi kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan bisa jadi dengan sebab kesabaran kita Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat itu dari kita dengan segera. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan yang menunjukkan betapa agungnya perkara sabar ini. Naam, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam suratul Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah innallaha ma'assabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Nah, kalau kita mendapatkan berbagai macam kesempitan dalam hidup, ketika kita merasakan kesulitan dalam hidup kita, mendapatkan keadaan yang gundah gulana, perasaan tidak menentu, minta tolong kepada Allah agar Allah menyingkap berbagai macam perkara ini dari kita, bisabri wassalah, sabar dan salat. Nah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu bayanu al-fadin la tajuzu aw la yajuzu an tuqal fi haqqillahi ta'ala ta'ziman li sya'nih. Aw bayanu alfadhin la tajuzu an tuqal fi haqqillahi ta'ala ta'ziman li sya'nih. Penjelasan tentang lafaz-lafaz yang tidak boleh diucapkan terkait hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengagungkan Allah. Kata Syekh Hafizahullah, Allahu Jalla wa'ala azimun. Allahu Jalla wa'ala adalah zat yang maha agung. Yajibu ayu azam, wajib untuk diagungkan. Dan di sana ada lafaz-lafaz yang tidak boleh untuk diucapkan terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Dan telah warid larangan atas hal tersebut. Famin hadhihi al-alfaz, maka di antara lafaz-lafaz tersebut, annahu la yuqal, bahwa tidak dikatakan assalamu alallah. Tidak dikatakan assalamu alallah. Kenapa tidak boleh untuk mengucapkan assalamu alallah? Kata Syekh Al-Fauzan, li'anna assalama du'a'un lil muslimi 'alaihi bi talabi salamati lahu minasy syurur. Karena assalam itu doa bagi orang muslim terhadap Allah untuk meminta keselamatan baginya dari kejelekan. Masa kita mendoakan Allah agar terhindar dari kejelekan? Kita doakan Allah, assalamu ala Allah, semoga keselamatan untuk Allah, semoga keselamatan bagi Allah. La, Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala na'am dimintai, bukan dimintai untuknya. Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala didoai atau dimintai doa, bukan didoai untuknya. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita berdoa, tempat kita memohon, bukan kita berdoa dan memohonkan bagi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Milik Allah subhanahu wa ta'ala segala yang berada di langit dan di bumi dan yang ada di kurung, jadi seluruhnya, semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan, manfaat itu muncul dan berasal dari Allah. Berbagai macam keburukan juga ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menetapkan segalanya. Disebutkan di dalam as-sahih dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, kunna idha kunna ma'a rasulillahi fis salah. dahulu ketika kami berada di dalam salat bersama Rasulullah, ini ketika kami salat bersama Rasulullah, qulna, kami menyatakan assalamu ala Allahi min ibadih, ini ketika tasyahud. Naam. Jadi ketika tasyahud itu mereka menyatakan dalam tasyahudnya, naam, assalamu ala Allahi min ibadih, keselamatan bagi Allah dari hambanya. Ini doa keselamatan. Assalamu ala fulan wa fulan, keselamatan bagi si fulan dan bagi si fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan la taqulu, jangan kalian menyatakan assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Jangan kalian menyatakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah, karena Allah dialah as-salam. Dialah as-salam. Ai maksudnya innallaha salimun min kulli naqsin. Allah selamat dari berbagai macam kekurangan, keburukan, dari berbagai macam aib. Naam. Fa barakallahu fikum, lafaz-lafaz yang seperti ini tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, wa minal alfadhil lati la tajuzu an tuqala fi haqqillah ta'ala, dan di antara bentuk lafaz-lafaz yang tidak boleh diucapkan terkait dengan hak Allah taala, yaitu Allahummaghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Fa talabul hajati minallah, meminta kebutuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'allaku alal masyiah, tidak digantungkan dengan masyiah, dengan kehendak. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmat. Dibulatkan tekadnya, harus dipertegas permintaannya. Ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, ya Allah. Jangan digantung-gantungkan dengan masyiah, kalau engkau mau. Nah, yang seperti ini dilarang. Sebagaimana diriwayatkan di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum, disebutkan dengan taukid nun tsaqilah, nun bertasydid, la yaqulanna, jangan sekali-kali seorang di antara kalian menyatakan la yaqulanna ahadukum Allahummaghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Allahummarhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau mau. Liya'zimil mas'alata, hendaklah dia meneguhkan permohonannya, permintaannya. Naam. Wali muslimin, dan bagi muslim. Naam, atau sebelumnya fa innallaha la mustakrihala, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang memaksanya. Wali muslimin, dan bagi muslim. Wali yu'zimir ragbata, hendaklah dia membesarkan ragbahnya, membesarkan harapannya. Fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganggap besar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Wa nahyu an dhalika, dan larangan atas hal ini, li amraini, karena dua alasan. Kenapa tidak boleh kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian digantungkan dengan masyiah Allah? Al-awwal, alasan yang pertama, li anna Allah subhanahu la mukriha lahu alal fi'il, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada seorang pun yang memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Wa innama huwa yaf'alu ma yurid, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala na'am melakukan apa yang dia kehendaki, sekehendaknya. Bi khilafil abdi, berbeda dengan hamba. Fa innahu qad yaf'alu syai'a wa huwa karihun, terkadang dia melakukan sesuatu tapi dia terpaksa. Tidak suka sebetulnya. Ana nanti kerja bakti enggak ya? Tapi kalau enggak kerja bakti, nanti saya dikucilkan di sini. Saya nyumbang enggak ya? Nanti kalau enggak nyumbang nanti dikira bagaimana ya? Saya enggak punya loyalitas. Itu manusia. Nah, manusia memang demikian. Illa man rahima rabbu, kecuali Allah, orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nah. Seseorang terkadang melakukan sesuatu li khaufin, karena rasa takut. Takut dikucilkan, takut dicela, takut di na'am, dianggap tidak punya loyalitas, au raja' min ahad, atau karena ada sesuatu yang diharap di balik itu. Nah. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kemudian alasan yang kedua, kenapa dilarang untuk menggantungkan dengan masyiah permohonan yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, annat ta'liqa 'alal masyiati, karena menggantungkan terhadap masyiah yadullu 'ala futurin fit talab wa qillati raghbatin fihi. Nah, menunjukkan kecilnya harapan dia. Nah, jadi seakan-akan bahasanya begini. Ya Allah, berilah saya rezeki. Dia minta rezeki. Ya Allah, berikan saya rezeki jika engkau mau. Ya bahasa kita, ya coba kasih saya durian 5. Ya kalau antum mau sih, kalau mau. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa kok. Di rumah juga ada 2 pohon lagi sedang berbuah, sudah gantung semua talinya. Nah, ya. Sudah jatuh semua dari pohonnya. Hah? Sudah di tali itu biar enggak jatuh ke tanah itu, rusak. Seakan-akan begitu. Nah, tidak ada raghbah. Yang menggambarkan kalimat dia bahwasanya sesungguhnya dia enggak butuh. Kasih saya, ya kalau antum mau. Kalau tidak ada masalah, saya juga enggak rugi kok. Masih banyak di rumah, lebih banyak daripada punya antum. Nah, sok sekali. Fabarakallahu fikum, maka seorang yang meminta kepada Allah kemudian digantungkan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, na'am kata beliau, fa in hasala, kalau dia dikasih ya itu yang dia inginkan, wa illa istaghna anhu, kalau tidak ya sebetulnya dia tidak butuh. Dia meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian digantungkan dengan masyiah. Kalaupun seandainya dia tidak diampuni, sebetulnya dia tidak butuh ampunan, dia tidak butuh rahmat, dia tidak butuh rezeki, dia masih punya lebih banyak. La haula wala quwata illa billah. Wa hadza yadullu ala adami al-iftiqari ila Allah, dan ini juga menunjukkan tentang tidak butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang meminta naam sesuatu kepada Allah, meminta maghfirah, meminta rahmat, meminta kesembuhan, meminta kekayaan, meminta kesehatan, dan seluruh yang dia minta kepada Allah, liya'zimir raghbata, hendaklah dia membesarkan harapannya. Waliya'zimil mas'alata, meneguhkan permohonannya. Jangan digantung-gantungkan dengan masyiah. Itu kamu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kamu menganggap na'am besar bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan, wa fi riwayati Muslimin al-amru bi ta'dhim at-talab. Dalam riwayat Muslim, perintah untuk membesarkan permohonan. Li'anna Allah la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap besar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Tidak ada hal yang besar bagi Allah. Antum meminta apapun Allah kasih. Nah, kalau kita meminta kepada orang, ya meminta kepada orang, seakan-akan kita Naam, ketika meminta itu akan memudaratkan orang tersebut. Sudah lihat ya akhi, antum kan punya HP Android 2. Jadi biar ana juga bisa dapat faedah, bisa ngunduh RII, ya bisa dapat kajian rutin tiap hari, kan antum dapat faedah, dapat pahala. Ya yes, kalau antum mau sih. Memang kita menganggap orang ini kalau dia ngasih ke kita satu, kan gimana eman-eman, sudah besar belinya sampai 1,5 juta. Seakan-akan merugikan dia. Lah kalau ente minta orang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat seperti ini, seakan-akan Allah terzalimi, Allah Subhanahu wa taala rugi kalau ngasih kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala la ya'zamuhu syai'un ata. Nah, meminta apa, sebutkan semuanya, minta kepada Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua Bali dan Lombok ana punya sendirian. Allah kasih. Ya Allah, ana minta kepadamu ya Allah semua unit dari kereta api punya ana. Fadhol, minta semuanya. Ya Allah, semua penerbangan seluruh dunia punya ana. Fadhol, tidak ada yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma menyatakan kun fayakun. Apa yang sulit bagi Allah? Bahkan disebutkan di dalam hadis kursi, ya, ya bna Adam, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu. Ya, seandainya kalian wahai anak Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari awal kalian sampai terakhir jin dan manusia, kemudian masing-masing Allah beri kalian yang kalian dia minta, ma yang kusudzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Itu tidak mengurangi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di dalam air, lalu air yang menempel itulah, itu yang baru kurang. Yang seperti lautan besar dan dalam itu yang masih tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya sudah dikasih. Ya, semuanya sudah dikasih. Antum mau minta sendirian buat antum negara Yaman, faddal. Ya, yang tenteram. Yang enggak ada perang di sana, tidak ada orang-orang Syiah. Tak ada yang sulit, yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kita dapat kabar bahwa enam para mujahidun mereka telah berhasil menguasai kota Son'a. Nah, oleh pasukan koalisi mereka sambil bertakbir meneriakkan yel-yel kemenangan. Nah, menguasai pemerintahan Son'a. Walhamdulillah. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, wa min al-alfaz allati la tajuzu an tuqala fi haqqillahi ta'ala. Dan di antara lafaz-lafaz yang tidak boleh diucapkan terkait dengan hak Allah jalla subhanahu wa ta'ala adalah al-iqsamu 'ala Allah idza kana 'ala jihati al-hajr 'alayhi alla yaf'al al-khair. Bersumpah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah tidak akan melakukan sebuah kebaikan. Bagaimana penjelasannya? Insyaallah taala akan kita sebutkan pada sesi yang berikutnya. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.